Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita berjumpa dalam episode yang ke-18. Episode yang ke-19. Yaitu dengan topik kita akan membahas menakar buku pintar berdebat Wahabi. Menakar buku pintar berdebat dengan Wahabi. Karya seorang ahlul kalam pada sahabat ini. Gitu ya. Ya. Itu Muhammad Idrus Ramli yang mengarangnya. Ya, dan berapa bukunya kita coba lihat nanti. Ada buku ada buku pengantar sejarah Halusunul Jamaah. Ada buku Madhab Al-Asy'ari, Madhab Asy'ari, benarkah Halusunul Jamaah. Kedua buku pintar buku ini, afwan, dua buku ini sebetulnya adalah ciplakan dari sumber-sumber yang terbanyak dinukil oleh dia dari buku Ahlussunnah Asy'ariyah karya Hamid Sinan dan Fauzi Al-Anjari, ya, Al-Anjari, yaitu dia judul bukunya ada di PDF, antum bisa lihat, yaitu judulnya Ahlussunnah Al-Asy'ariyah, ya. Dan sudah dibantah oleh beberapa ulama, yaitu di antaranya Syekh Faisal bin Qazar Al-Jasim dengan judul Al-Asy'ariyah fil Mizan Ahli Mizani Ahli Sunnah. Al-Asy'ariyah fil Mizani Ahli Sunnah. Maka kemudian dalam buku ini juga dia juga banyak mengambil syubhatnya. Syubhatnya dari buku tadi, di antara syubhat takwil umpamanya. Kemudian beberapa cerita-cerita dongeng yang dia buat di dalam ini enggak jelas ya sumbernya di mana. Dia tidak menyebutkan referensi cerita-cerita. Akan kita coba lihat isi buku ini. Benarkah ini buku pintar atau buku orang merasa pintar, gitu ya. Benarkah ini buku pintar atau buku orang yang merasa pintar? Kita akan lihat ini ya, berapa jawaban terhadap sebagian syubhatnya. Ya, sebetulnya banyak di sini pembahasan, tapi kita bahas beberapa topik saja karena banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan lah istilahnya, perlu dinaikkan kepintarannya. Dalam memahami agama ini sebetulnya. Kita akan ambil beberapa cuplikan di sini. Pertama, dia menyebutkan di sini ya bicara tentang bab yang pertama dia bicara tentang apa ini dialog publik Masjidil Haram. Ya. Dia sebut buat cerita di sini. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, ulama Wahabi kontemporer Saudi Arabia yang sangat populer dan karismatik, mempunyai seorang guru yang sangat alim dan karismatik di kalangan kaum Wahabi, itu Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Ia dikenal julukan Ibnu Sa'di. Ya. Ia memiliki banyak karangan, di antaranya yang paling populer adalah karyanya yang berjudul Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan. Ya. Kemudian dia menceritakan ini, Syekh Sa'di dikenal sebagai ulama Wahabi yang ekstrim. Namun demikian, ya, coba lihat, dia selalu membuat sebuah bahasa-bahasa tuduhan-tuduhan, ya. Ya, Syekh Ibnu Sa'd dikenal sebagai ulama ekstrim. Ya. Entah apa bentuk ekstrim, enggak tahu nih. Namun demikian, terkadang ia mudah dan mau mengikuti kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Nah, suatu ketika Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani ini, ya, Alawi Maliki maksudnya, sedang duduk-duduk di Sarami Masjidil Haram bersama murid-muridnya dalam hakok pengajian. Nah, intinya cerita di sini bahwa tiba-tiba air pun hujan dengan lebatnya. Akibatnya talang di atas Ka'bah mengalirkan air hujan itu dengan deras. Melihat air begitu deras dari talang di atas kiblat, kaum muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz seperti kebiasaan mereka, segera berhamburan menuju saluran itu dan mengambil air tersebut. Itu mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka dengan harapan mendapat berkah dari air itu. Nah, dengan melihat kejadian tersebut, ya, para polisi pemangku raja kerajaan Saudi Arabia yang sebagian besar berasal dari orang Badawi dari negeri Najd, ya, dari orang Badawi negeri Najd, jadi cara-caranya bahasa-bahasanya membuat sebuah skenario menjatuhkan dengan bahasa-bahasa menghina gitu ya, yang sebagian besar berasal dari orang Badawi dari Najd itu menjadi terkejut dan mengira bahwa orang Hijaz tersebut telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan menyembah selain Allah dengan ngalap berkah dari air itu. Akhirnya para polisi pampraja itu menghampiri kerumunan orang Hijaz dan berkata kepada mereka sedang mengambil berkah air hujan yang mengalir dari talang Ka'bah itu, "Hai orang-orang musyrik. Coba. Mungkinkah orang terbodoh mengatakan itu? Hai orang musyrik. Ya. Sedangkan orang yang berbuat nyata-nyata kadang-kadang di bahasa yang sopan. Seperti di Kuba banyak juga orang melakukan kesyirikan seperti mengambil batang kayu di sana, kulit batang kayu di sana. Ini cerita yang saya rekam sendiri dan saya melihat sendiri. Tidak langsung pergi kata, hai musyrik, musyrik. Tidak ada gitu. Ini bahasa-bahasa. Dan kemudian untuk mengetahui cerita ini, tidak ada kecuali setelah Alawi Maliki meninggal. Kemudian yang terjadi di Kaabah ini sungguh meramai sekali. Kemudian cerita ini disebutkan bahwa Saudara Masadi juga ikut mandi. Ya, dengan alasan bahwa itu sudah akhirnya melihat orang Hijaz itu tidak mengindahkan teguran para polisi, Badipun segera mendatangi Halaqah Syed bin Sa'di, guru mereka. Mereka adu perihal Pak Tuan Said Alawi yang menganggap bahwa air hujan itu adalah berkah. Nah, jadi mengambil awal hajian itu. Dengan penuh sopan santun ketika layaknya, seorang ulama besar, Syed bin Sa'di bertanya kepada Said Alawi, wahai Said, benarkah Anda berkata kepada orang itu air hujan yang turun dari talang Ka'bah itu berkahnya? Ya, bahwa air hujan yang turun dari talang Ka'bah itu ada berkahnya? Mendengar pertanyaan Syekh Ibn Sa'di, Said Alawi menjawab, benar. Bahkan air tersebut memiliki dua berkah. Mendengar jawaban tersebut, Said Ibn Sa'di terkejut berkata, bagaimana hal itu terjadi? Lalu, Said Alawi menjawab, karena Allah berfirman dalam kitabnya, ya, tentang air hujan, wa nazala min ma'in mubarakan. Ya, wa nazala minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, inna awal baitun hudal nais illadhi bakata mubarakan. Ya, jadi hujan di sini. Dengan demikian air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu memiliki dua berkah, yaitu berkah turun dari langit dan berkah yang terdapat baitul fatula ini. Mendengar jawab tersebut, Syekh Ibn Sa'di merasa heran kagum kepada Said Alawi Maliki. Kemudian dengan penuh keresadaran, mulut Syekh Ibn Sa'di itu melontarkan perkataan kepada yang sangat mulia sebagai pengakuan akan kebenaran ucapan Said Alawi. Subhanallah, masih maka dengan bagaimana kami bisa lalai dari kedua ayat ini? Kemudian Syekh Ibn Sa'di mengucapkan terima kasih kepada Syed Alawi dan meminta izin untuk meninggalkan halaqah tersebut. Namun Syed Alawi berkata kepada Syekh Ibn Sa'di, tenang dulu wahai Syekh Ibn Sa'di, aku melihat para polisi Badawi itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran itu, Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafir dan mensyirikkan orang yang dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang seperti Anda melarang mereka. Nah, akhirnya mendengar saran Syekh Alawi, Syed Musadi segera bangkit dan menuju talang Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu. Dia pun mengambil air itu ya, untuk diminumnya dan tujuan mengambil berkahnya. Nah, itu kisahnya. Ya. Ini saya ringkas saja. Ini kebodohan pembuat cerita kelihatan banget. Kebodohannya. Pertama, kisah ini kalau sedang terjadi di Ka'bah berarti suatu hal yang sangat gempar kan. Banyak orang meriwayatkan. Tapi yang tahu kisah ini cuman ya si Fulan yang punya kitab ini aja. Ya, enggak jelaskan siapa menceritakan kepada dia, di mana dapat sumber oleh dia. Paling-paling cerita-cerita yang biasa yang diceritakan oleh murid-murid seperti nanti akan menceritakan tentang bahwa sebab oleh seseorang di Jakarta. Nah, ini bohong-bohong banyak sekali isinya di dalam kitab ini. Tapi walau kita jawab sebenarnya, subhan ini gampang sekali. Air dari langit. Rasulullah SAW memang memberikan sunnah jika turun air dari langit. Dalam hadis sebutkan wa ada hadithun bi rabbi. Ya, ini ada baru datang dari arah, ya, maksud dari Allah, diturunkan Allah berkahnya, ya, maka turun hujan, ngapa hubungannya? Maka setiap turun hujan boleh aja kita mandi-mandi, ya, dianjurkan. Di antaranya ulama-ulama menganjur seperti itu, ada sunnahnya gitulah. Mandi-mandi hujan tidak masalah, di awal hujan, gitu ya. Tapi kenapa khusus dengan Ka'bah? Karena dari talang Ka'bah itu, ya, terbuat dari apa? Ka'bah itu berkah. Cara mengambil berkahnya, ya, bukan dengan mandi di air Ka'bah. Cara berkah, nah ini yang kita katakan, sesuatu berkah ada dalilnya, tapi cara mengambil berkahnya bukan dengan cara pikiran kita sendiri. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW? Antara sapa dan warna juga berkah. Ya, tapi kalau enggak ada sa'i, enggak ada umrah, lalu Anda lari-lari jogging di antara itu dengan cara mengambil berkah, enggak artinya. Ya, sebenarnya bila Anda, maka enggak ada ulama mengalapkan jogging-jogging aja antara Mekah dan antara sapa dan warna. Ya, Ka'bah juga begitu. Kalau bukan karena tawaf, itu tawaf cara ngambil berkah. Di sana ada dengan tawaf. Bukan yang ngusak-ngusak ngambil baju Anda tuh gelap Ka'bah, bukan gitu. Sebenarnya kebanyakan perbuatan orang-orang bodoh. Oh, Ka'bah ini berkah, lalu dicium-cium, dilap-lap. Enggak. Karena batunya juga batu biasa. Ya. Cara ngalap berkahnya Masjidil Haram tuh bukan waktu juga tidur-tidur sampai ngorok, bukan. Beribadah sesuai dengan syariat. Makanya oleh ulama disebutkan menetapkan satu berkah harus ada dalil. kemudian cara mengambil berkah dari tempat yang dikatakan berkah itu pun dengan cara yang benar juga. Ya kan? Itu malam Lailatul Qadar berkah, bulan Ramadan berkah, tapi dengan bagaimana? Dengan cara yang benar. Manina berkah bukan berarti bawa tanahnya pulang sebenarnya pekerjaan sebagai jemaah haji. Ya, bukan dengan atau sebagaimana terjadi pada tahun berapa ya? Berapa tahun yang lalu seorang jemaah umroh Indonesia menggunting kain Ka'bah dengan berkah, ya itu enggak ada dalilnya. Ya, para sahabat umpamanya ketika ada kain Ka'bah lalu dijadikan ajimat supaya pelaris dagangan. Nah, itu bentuk begini yang diajarkan oleh mereka. Baik. Itu secara sekilas saja. Di sini dia umpamanya saya ambil cuplikan saja ke bentuk-bentuk ya. Allah Ta'ala di sini surah halaman 16 dia katakan Allah Ta'ala Allah ada tempat-tempatnya. Allah ada tempat-tempat. Keyakinan yang paling mendasar setiap muslim adalah meyakini bahwa Allah Maha sempurna dan Maha suci dari segala kekurangan. Nah, kemudian disebutkan lagi oleh dia setelah itu, ada sebuah dialog yang unik antara seorang muslim sunni yang meyakini Allah ada tempat-tempat dengan seorang wahabi yang berkeyakinan bahwa Allah bertempat. Nah, ini bahasa yang digunakan. Di mana orang wahabi mengatakan Allah bertempat, Allah orang-orang yang anda tuju sebagai wahabi itu meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini sudah berkali-kali kita jelaskan, bukan berarti Allah itu duduk menempel di arsy sebagaimana anda duduk atas kursi anda, bukan. Ya. Kamu ada pada suatu tempat, aku ada pada suatu tempat, berarti kamu berarti setiap itu yang ada pasti ada tempatnya. Kalau kamu berkata Allah ada tempat, berarti kamu berpendapat Allah tidak ada. Ya, kalau Allah ada tempat-tempat, berarti kamu berpendapat Allah tidak ada. Sunni menjawab, sekarang saya akan bertanya kepada anda. Bukankah Allah telah ada tempat-tempat sebelum diciptakan tempat? Ya ada. Dan Allah pun menciptakan arsy, tertib sebut semua setelah ala arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah sebutkan. Ya. Kemudian Wahabi menjawab, betul, Allah ada tempat-tempat sebelum menciptakan tempat. Sunni berkata, nah, dia mengaku Sunni ini, kalau memang wujudnya Allah tempat-tempat sebelum menciptakan tempat itu rasional, berarti rasional pula dikatakan Allah ada tempat-tempat setelah terciptanya tempat. Nah, itu dikatakan menggunakan bahasa tempat ini sudah berulang kita katakan. Ya, arsy bukan berarti dijadikan tempat seperti tempat-tempat seseorang di atas makhluk mempunyai singgasana ya. Allah ada tempat-tempat setelah cerita tempat. Mengatakan Allah ada tempat, ya, tidak berarti menafikan wujud Allah. Nabi berkata, bagaimana seandainya saya berkata Allah telah bertempat sebagaimana ciptaan? Tidak ada orang wahai mengatakan Allah itu bertempat. Allah itu hanya menyatakan Allah fissama ala arsyih mustawin, ya, berada di arasnya. Ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, pertama anda mengatakan bahwa tempat itu bersifat azali, tidak ada permulaannya. Nah, di komentar. Keberadaannya bersama wujud Allah dan bukan termasuk makhluk Allah. Demikian. Ya. Ini bertentangan mendustakan firman Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah ada tanpa ada makhluk bersamanya. Ya. Allah ada ya tanpa ada makhluk bersamanya. Ya, Allah pada tempatnya di fi amma sebenarnya hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Yaitu di awang-awang ya, di atasnya awan, di bawahnya awan atau tidak. Atau kosong artinya, hawa itu hampa. Ya. Kemudian, kedua anda berpendapat Allah itu baru. Yang dikatakan sama Allah. Sedangkan Allah mengatakan huwal awal wa akhir. Jadi berhujah dengan ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan dia mempertentangkan antara ayat-ayat Allah SWT menciptakan sesuatu. Ya. Kan Allah beristiwa arsy itu setelah ditakan Allah. Siapa mengatakan arsy itu adalah sama keberadaan dengan Allah? Tidak. Bahkan setelah menciptakan, ya, penciptaan arsy, Allah istiwa atas arsy. Ya. Tidak ada mengatakan bahwa arsy itu sama keberadaan dengan Allah. Kemudian, di sini disebutkan ulama Maroko dan Wahabi Tunanetra. Nah, jadi ke sini pada tahun, katanya, ini dinukir oleh Humari. Jadi, dasar-dasar pemikiran dia memang dari ahlul kalam aja. Al-Humari, kemudian Al-Qawri, nanti angkat diambil perkataan mereka berdua tentang hadis, yaitu Ain Allah dalam Sahih Muslim yang dia muqallid terhadap dua orang ini mengatakan hadis itu ittirab, nah akan kita jawab nanti. Jadi dia berhujah di sini ketika menyebutkan di sini ya. Dia menyebutkan di sini pada tahun 1356 Hijriah ketika saya menunaikan ibadah haji, saya berkumpul dengan 3 orang ulama Wahabi di rumah Syekh Abdullah Sani' di Mekah katanya, yang juga ulama Wahabi dari Najd. Dalam pembicaraan itu mereka menampilkan seolah-olah mereka di hadis, amaliannya sesuai dengan hadis dan anti taklid. Tanpa terasa pembicaraan pun masuk pada soal penetapan ketinggian tempat Allah dan bahwa Allah itu ada di atas aras sesuai dengan ideologi Wahabi. Ini bukan ideologi, ini adalah kata Al-Quran dan Sunnah. Dan pendapat semua salaf mengatakan Allah itu ya beristiwa atas aras. Kemudian mereka menyebut beberapa ayat Al-Quran secara literal, secara zahir katanya, mengarah pada pengertian bahwa Allah itu di atas aras. Ini tidak disebutkan ayat-ayatnya oleh dia. Ya, kemudian setelah itu, ya, akhirnya saya Al-Gumari, cerita Al-Gumari ini, berkata kepada mereka, apakah ayat yang Anda sebutkan tadi termasuk bagian dari ayat Al-Quran? Ya, kata Wahabi gitu. Saya berkata, apakah meyakini apa yang menjadi maksud ayat tersebut dihukumi wajib? Ya, saya kata, bagaimana dengan firman Allah SWT? Di sinilah bentuknya orang-orang Ahlul Kalam ini berhujjah dengan ayat-ayat, ma'iyya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini disebutkan di sini. Jadi di sekarang dia berhujjah mempertentangkan antara ayat istiwa dengan ayat apa? Dengan ayat ma'iyah, Allah bersama makhluknya. Padahal maksud salaf sini Allah bersama makhluk bukan dengan zatnya. Inilah dalil bahwa mereka ini bimbang dalam berakidah. Ya, ketika mereka memahami ayat ini, berarti mereka memahami ayat ini berhujjah dengan ayat Allah ada di bumi bahwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kata dia, saya berkata bagaimana dengan firman Allah wa huwa ma'akum ma kuntum. Orang Wahabi enggak jawab. Sebodoh-bodoh orang Wahabi kalau belajar tahu ini maksud para ulama salaf dan sebagainya. Dia lihat tafsir manapun saja, ya, di penjelasan para ulama salaf pasti mengatakan bukan dengan zatnya, bi ilmihi, sebenarnya telah kita nukil dari Imam Baihaqi. Ya, bi ilmihi. Orang mengatakan dengan zatnya itulah paham jahnya. Nah, dia memahami pertentangan dengan ini. Mau mempertentangkan antara istiwa Allah dan istiwa Allah dengan ayat ini. Nah, ini buktinya bahwa dia tidak memahami ayat ini. Dia berhujjah dengan ini wa huwa ma kuntum makuntum. Berarti Anda yakini Allah ada di mana-mana dengan zatnya berarti. Ya, ini batil, ya. Kemudian dia mengatakan lagi, berhujjah lagi dengan firman Allah, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Ya, tidaklah apa namanya? Pembicaraan rahasia antar 3 orang melainkan Allah yang keempat dan seterusnya yang kelima, ya, dan seterusnya. Allah bersama makhluknya tapi bukan yang berarti dengan zatnya. Nah, ini bukti bahwa dia tidak memahami ayat ini dan berhujjah dengan ayat ini. Ini sangat gampang jawabannya ini. Orang yang baca buku-buku sederhana ajaran kita-kita ulama alusun paham jawabannya ini. Ya. Barangkali imacara ini bohong atas Gumari, atau Gumari sendiri belum belajar tentang memaksudkan ayat ini. Itu saja. Kemudian, ya, dia berhujah pula dengan ini. Nah, di sini juga sang penulis, ya, berhujah dengan ayat-ayat, ya, apa namanya, dialog-dialog di sini. Ya, pada tahun 2009 saya pernah terlibat perdebat sengit dengan seorang ustaz salafi bernama AHA di Surabaya. Nah, kemudian diceritakan ustaz tersebut bernama AHA pula, tetapi lain orang. Dalam perdebatan tersebut saya bertanya kepada AHA, "Mengapa Anda meyakini bahwa Allah ada di langit?" Nah, Allah ada di langit. Menanggapi pertanyaan saya, AHA menyebutkan ayat Al-Qur'an yang menurunkan asumsi menurut asumsinya gitu. Bukan menurut asumsi, itu jelas nas ayat menunjukkan Allah di atas langit. Menunjukkan bahwa Allah ada di langit. Lalu saya berkata, ayat Anda sebutkan tidak secara tegas. Nah, menunjukkan bahwa Allah ada di langit, kata dia. Kata jawab si penulis. Karena kosa kata istiwa menurut para ulama memiliki 5 makna. Jangankan ayat istiwa. Ayat-ayat yang lain menyampaikan. Ya sadu alaih kalimat ta'ib. Ya khawfun rarawin fauqihim. Dan terus ayat-ayat yang lain. Ya. Tapi dibicara misalnya, istiwa dengan muta'adda bi'ala tidak ada berbeda ulama dalam maksud ini. Kemarin sudah kita jelaskan mana istiwa itu, ya ta'adda bi nafsi, ya ta'adda bi waw, ya ta'adda bi ila, ya. Itu ada semua arti-artinya. Tapi istawa ala itu ala wartafa, artinya disebutkan oleh para ulama. Baik. Maka disebutkan dia ingin membantah ayat-ayat istiwa atau ulu, ya, tapi tidak menyebutkan, dia sebutkan hujahnya dia saja. Itu bentuk ketidak lurusan dia dalam menjadikan diskusi. Sebutkan dalil-dalil yang dijadikan orang ini komentari ayat itu. Jadi cara orang kalau berdebat, orang menyebutkan dalil. Dalil itu kita diskusikan. Jangan bantah dengan dalil lain yang belum Anda tidak menjelaskan maksud ayat itu dulu. Saya katakan dia bertentangan dengan ayat ini. Nah, disebutkanlah firman Allah SWT ada. Ya. Maka argumen Anda dapat dipatahkan dengan ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah tidak ada di langit. Misalnya Allah berfirman, dan di bersama kamu di mana saja kamu berada. Sama dalilnya Al-Ghumari tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sama dalil dengan apa yang didikan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi berarti dia di sini mirip dengan paham Jahmiyah dia memahami ayat ini. Maka saya katakan dia mirip memahami ayat ini dalam penyakit. Kalau dia tidak mengaku Jahmiyah, tapi dia telah memahami ayat sama dengan paham Jahmiyah. Itu minimal, ya. Kemudian dia ayat ini menegaskan bahwa Allah bersama kita di bumi. Ini kata-kata dia. Bukan ada langit. Jadi dia mengatakan ini. Jadi sebetulnya dia ini bimbang dalam berakidah. Kadang-kadang, maka saya katakan sebagian orang yang mengaku akidah Asy'ariyah, tapi dia berakidah Jahmiyah kadang-kadang. Maka dia katakan di sini, ya, misalnya Allah berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa ma'akum aina ma kuntum. Yang tadi sebutkan dalil Ghumari tadi. Dia meniru dalil itu. Ayat ini menegaskan semua Allah bersama kita di bumi. Bukan ada di langit. Dan ayat ini dan ayat lain berfirman, wa qala innan ini zaibu ila rabbi sahdini. Ya, dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menuju Tuhanku, ya, yang akan memberi petunjuk. Jadi di artinya Allah itu ada di Palestina, itu maksudnya dia. Jadi dia tidak memahami ayat seperti ini. Apa penafsiran ayat ini menurut ulama? Maka lihat tafsirnya, murojaah tafsir min yamal tafsir Ibnu Katsir, apa maksud di situ? Ya, sama dengan perkataan Rasulullah SAW, ya, inna mi'arabi, ya, seperti perkataan Nabi Musa, ya, inna mi'arabi kallah, inna mi'arabi, qala kaum Musa, inna lamudrakun, ketika kaum Nabi Musa berkata, dapat, nah, bersama kita ada Rabbku. Maksudnya apa? Pertolongan Allah. Maka Ibrahim menuju ke sana adalah, di sana ada tolong Allah, bukan, ya, kalau Allah di, wahu ma'afu inna ma'kuntum, berarti Allah juga ada di Ibrahim waktu dia masih di Baghdad. Maka justru ayat yang Anda nukil itu wa ma akum aina ma kuntum bertentangan dengan qala ni zaim ila rabbi sahin ini. Karena ayat pertama dia bersama Ibrahim juga di Baghdad. Nah, ini coba lihat kontradiksi, dia tidak memahami ayat itu dengan benar. Dan ayat ini Nabi Ibrahim berkata akan pergi menuju Tuhannya. Padahal Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Dengan demikian secara literal ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan ada di langit. Nah, dia katakan itu, dia memahami ayat ini begitu, bahwa Allah tidak ada di langit, tapi ada di Palestina. Siapa yang memahami ayat seperti itu? Ini pemahaman Jahmiyah terhadap ayat ini kalau Anda pakai. Ya. Taib. Ahad tidak mampu menjawab. Dan tetapi mengajukan dalil lain berkata keyakinan bahwa Allah di langit telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis jariyah. Hadis jariyah ini yang pertama mengendoakan dan mengatakan itirab. Yang mereka juga menuduh-nuduh Syabani mendoakan ada hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Dia mengatakan hadis ini adalah yang bukan muslim, hadis mutarib dan dhaif oleh dia. Nah, dalil yang disebutkan ini yaitu hadis jariyah, qala rasulul jariyah asauda aina Allah, di mana Allah? Kalau seandainya pertanyaan itu enggak boleh, berarti Rasulullah melarang. Enggak boleh tanya-tanya. Begitu. Qalat fis sama, wanita itu, budak wanita itu menjawab di langit. Qala man ana? Siapa saya ini? Qalat wanita menjawab, budak wanita menjawab, qalat Rasulullah, yaitu utusan Allah. Qala atikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Ya, kata Rasulullah, merdekakanlah budak ini. Fa innaha mu'minah, karena dia telah beriman. Jadi orang ditanya, yang bertanya itu Rasulullah SAW. Kalau seandainya enggak boleh, Rasulullah enggak akan menanyakan aina Allah. Dan dijawab oleh budak ini, kalau jawabannya salah, berarti Rasulullah menasihati dia, menjelaskan. Ya. Oh, jawabannya salah, ini bukan beriman. Tapi dikatakan Rasulullah, innahu mu'minan, dia beriman. Ini hujah terhadap dalil dia, gitu kan. Nah, kemudian jawaban dia terhadap Anis. Nih, nah, pertama dia katakan, setelah si A berkata demikian, saya menjawab begini, ada tidak tinjauan berkaitan dengan hadis yang Anda sebutkan. Pertama, dari aspek kritis ilmu hadis. Wah, ilmu hadis. Ya, nak hadis. Hadis yang Anda sebutkan menurut para ulama tergolong hadis muttarib. Siapa ulama yang kata mutarib hadis ini? Sudah berabad-abad hadis ini lewat di para ulama-ulama ahli hadis, kecuali baru pada zaman sekarang Al-Ghumari, ya, dan Al-Kautsari yang mengatakan hadis mutarib, yaitu ahli kalam yang seperti Anda. Ya, tidak ada lewat hadis ini dengan banyak ulama, kitab ulama yang banyak begitu menunjukkan ada hadis begini, enggak ada mengatakan hadis mutarib. Satu pun enggak ada. Ya. Baik Imam Baihaqi menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi juga mensyarah, namun tidak menilai hadis mutarib sama sekali. Ya. Maka ini jawaban yang ngaur gitu ya. Nah. Baik. Kemudian katakan, para ulama laku ta'ul terhadap hadis tersebut dengan mengatakan bahwa yang tanya Nabi sebenarnya adalah bukan tempat tetapi kedudukan. Nah, dia tak lagi yang ditanya bukan tempat tapi kedudukan. Kalau berarti kalau ada orang bertanya aina, aina abuka? Itu mulai keduk. Ini sudah jadi dia takalluf buat sesuatu-sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam ulama lugha mengatakan wa aina itu adalah untuk menanyakan tempat. Ya. Nah, jika anda argumen dengan hadis tersebut, maka argumentasi anda bisa dipatahkan hadis yang lain. Nah, hadis yang lain ini adalah, nanti akan kita jelaskan mana hadis ini, yaitu dari Anas bin Abi Salam melihat Nukhama fil Qiblah, ada dahak yang kering di arah kiblat. Fahak kahabiyadi, lalu dia membuang dengan tangannya. Waru'ya minhu karahiyah, waru'ya minhu karahiyatun. Kelihatan Rasulullah SAW tidak suka. Waqala inna hadakum idza qama fi salati, sungguh seorang kalian ketika berdiri dalam salatnya, fa inna ma yunaji rabbahu, karena dia sedang berbicara dengan Rabb-nya, ya, au rabbahu baina wa baina kiblati, atau Rabb-nya berada antara dia dan kiblatnya, fala yaqzuqanna fi kiblati, jangan sampai meliur di arah kiblatnya, walakin an yasari au tahti qadamihi, tapi hendaklah ada meliur yaitu di sebelah kiri atau bawah tumitnya. Rawahul Bukhari. Mari sekarang kita jelaskan. Pertama, jawaban untuk hadis jariyah ini, ya, dijelaskan saya mengambil faedah dari kitab Syekh Salim Al-Hilali, judul kitabnya Difa an Hadis Jariyah ini, ya, bisa dilihat itu kitab beliau. Ya, Ainallah Difa an Hadis Jariyah riwayatan wa diraya. Nah, ini faedahnya. Di ini dibahas oleh Al-Hilali. Menjelaskan hadis ini dan membantah dari Al-Kautsari. Membantah Al-Kautsari. Baik, saya lihat di sini pada antum semua. Halaman 2, dia menuapkan hadis ini, ya. Sebetulnya muqallid kepada Al-Kautsari dan Ghumari dia. Halaman 22. Ya. Syekh Salim menyebutkan apa maksud hadis mutarib menurut al-hadis. Hadis mutarib itu dua syaratnya. Pertama, antakuna turuku mukhtalif mutasawiya min jami'il wujuh. Jadi, maksud beliau, jalannya banyak, sama dari seluruhnya. Bi'isu la yumkin al-jam' wa la tarjih. Jadi, tidak mungkin dijamak dan ditarjih. Ya, antakuna turuk mukhtalifah mutasawiya min jami'il wujuh. Ya. Jalannya banyak, kemudian mutasawiya hampir sama dari sebagai sisi, apa namanya, artinya riwayatnya banyak, tetapi saling ittirab. Biasalah mungkin jam bayulah tarjih, tidak mungkin untuk digabung atau untuk dipilih mana yang kuat riwayatnya. Gitu. Jalannya banyak, mutasawiya min haitsu quwwah maksudnya ini, mutasawiya min jam bayulah, berarti sama-sama kuat, enggak munih. Tidak mungkin untuk dipilih mana yang lebih kuat, mana yang, atau digabung dari riwayat itu. Jadi, sanadnya, ya, jalannya. Atau kan turuk mukhtalifah, atau jalannya berbeda-beda, darwa ala hadisitin wahid. Atau, jalannya banyak, ya, tetapi kejadiannya satu. Jadi, maksudnya begini. Syarat dua hadis mutar itu apa? Walaupun jalannya banyak, sama kuatnya, tapi menguraikan satu kisah saja. Yang tak mungkin jalannya itu mana yang lebih roji riwayatnya. Nah itu. Yang kemudian jalannya banyak menunjukkan satu kisah saja. Nah, fa inna tahaqqu syartan fadzaka, ya, sempurna dua syarat itu, ya, baru disebut hadis mutarib, jika tidak disebut bukan disebut hadis mut. Ya. Nah, kemudian setelah itu beliau jelaskan lagi. Halaman 30, setelah beliau menyebut riwayat-riwayat hadis itu, ya, kisah-kisah hadis itu semua, jalan-jalannya semua. Jadi halaman 30 beliau, saya tidak menyebutkan karena panjang hadis-hadisnya. 30 beliau menyebutkan di sini, halaman 30. Ya. Kalau belum mengatakan, akhir khari amunsif. Hadi al-fatih hadith wa turuqa baina yadik. Kata dia, wahai saudaraku yang waraslah, yang sehat akalnya, yang adil dalam berkata, dalam berucap. Inilah palapa hadis dan jalan-jalannya. Telah engkau saksikan di hadapanmu sendiri. Dan isnad-isnadnya. Ya. Asbab bihamdillah zahiratan la tahfa alaik. Kita sangat jelas sekali yang tidak ada tersembunyi atasmu. Fahal tajid fiha hujatul kausari wal gumari. Apakah ada kamu dapatkan padanya tentang hujah kausari dan gumari? Dua orang yang wa amsalihima. Ya. Atau orang-orang yang mirip dengan keduanya untuk mencela, menta'an, melemah hadis ini. Ya. Dan dia mengatakan hadis ini itirab. Wa ilaika khulasul bahas. Kemudian beliau menyebutkan inilah ringkasan bahasnya. Inna jami' turuq lati laisa fiha aina Allah aw aina rabbuka ba'ifa. Semua jalan hadis yang tidak dapat lafadznya di dalamnya, semua jalan hadis is hadis yang tidak terdapat kata kalimat aina Allah aw aina rabbuka, yaitu semua jalannya dhaif. La tajbiya, tidak jadikan sebagai hujah. Ya, fala yasi'u 'arida hadits al-jariyah sahih, dan tidak pantaslah hadis-hadis dhaif ini untuk menolak atau menentang hadis jariyah yang sahih. Musarraha bila madkur, yang sangat tegas menyebutkan lafaz aina Allah atau aina rabbuka. Fasabata walhamdulillah. Maka sini sudah bukti yang lebih kuat adalah hadis jariyah ini, yaitu aina Allah lafzur Rasul sallallahu, ya, ini lafaz Rasul sallallahu. Maka sahha falam yaqa mujmalan. Ini sudah jelas sahih dan tidak lagi ada ke apa namanya? Keraguan. Baik. Lau sahad hadith turuk fa'inna la duru ala hadithin mu'ayyana bal hadithkan. Kemudian kata beliau, seandainya isnad-isnad yang tidak ada lafad aynallah itu sahih, tapi kejadiannya berbeda-beda, bukan satu tempat, bukan satu orang yang ditanya seperti itu. Nah, pertama kata beliau, hadis yang berbeda. Hadis rajul al-ansari alladhi ja'a ila Rasul. Pertama ada seorang orang ansar yang datang kepada Rasulullah SAW. Dan dia memberitahu kepada Rasulullah SAW, bahwa dia alai raqabah, dia wajib memerdekakan seorang budak. Kemudian dia berminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang jariahnya al-ajma, itu pembantunya, budaknya yang ajnabi. Nah, hadis yang kedua adalah kisah wanita, bukan laki-laki juga, datang berminta fatwa kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang budak perempuannya dengan tujuan dia ingin memerdekakan budaknya, ya, karena dia ada kewajiban memerdekakan budak. Beda lagi kisahnya. Ya, beda lagi kisahnya. Nah, kemudian wahadi waqa'i ghairu hadits mu'an. Ini kejadian ini bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ay bin Hakam As-Sulami. Karena hadis aina Allah itu hadis, ya, kisahnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, yang memerdekakan budak perempuannya dengan sebab memukulnya. Jadi berbeda, itu kisah lain, sebab juga berbeda. Yang wajibkan dia ingin memerdekakan budak. Kalau ini kisahnya adalah yang dia ingin menebus dosanya ketika dia memukul budak perempuannya ketika lalai dalam menjaga kambing gembalaannya, ya, sehingga dimakan oleh serigala. Ya. Walidzalika la tu'adu hadhil alfaz ikhtilafat fi hadis jariyah. Maka oleh sebab itu, ya, di sebelah sini fa'azzama dzalika ala Rasul. Fa huwa lam yurid jariyah itudan. Jadi kalau kisah yang sebelumnya itu awal dia sudah ingin merdekakan budak. Tapi kalau hadis Hakam, hadis Mu'ay bin Hakam Islami, itu dia mengkisahkan, dia bertanya, kuna fil jahiliyah, hadisnya panjang. Ya, kemudian di akhir dia mengatakan, dia ingin menebus, pernah memukul budak perempuannya, dan ingin merdekakan. Jadi kisahnya, ini kisah yang terakhir disebutkan riwayatnya, Mu'ay bin Hakam Islami ini. Gitu. Jadi berbeda riwayatnya, diiktirab di sana. Nah, karena itulah tidak dianggap lafad-lafad ini berbeda dalam hadis jariyah. Ikhtilafatun fi hadis jariyah sahih. Jadi tidak dianggap ini menyelisih hadis-hadis hadis-hadis yang tadi menyelisih hadis jariyah yang sahih. Maka anna qaul Qausari wa Gumari, adapun pendapat Qausari dan Gumari ini, wa man sara fi lailihima, orang yang mengikuti langkah mereka, ya, di dalam malam gelap yang gulita, takhminun, itu hanyalah, ya, takhmin itu artinya itu sangkaan yang tanpa berdasar, ya. Fahuwa biradi kamin, ya, untuk ditolak adalah satu hal yang wajib. Kemudian menyebutkan na'udzubillah min hawa yasuddu an tariqil huda. Kita berlindung dengan Allah dari hawa nafsu yang membuat kita, ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, setelah itu beliau tambah lagi penjelasan halaman 35. Ya. Nah. Di sini beliau sebutkan, ya. Qala Hafiz Adz-Dzahabi fi kitabil 'Ulu, disebutkan Hafiz Adz-Dzahabi dalam kitabnya Ulu, wa hakadha ra'ain kullama yas'al aina Allah. Ya, di sini disebutkan oleh dia, ya. Dalam hadis jariyah ini, i'lam yambi an huda Muhammad SAW. Ana kharaja fi mas'alatani, tatadamanani su'al wal jawab, wa natijatuhu su'al, aina Allah. Ya. Wa natijatuhu as-su'al aina Allah. Kalau disebutkan di sini, Imam Dhawi mengatakan, yaitu hakadha ra'aina kullu man yus'al. Beginilah setiap orang yang kami lihat, dia itu ditanya, Aynallah yubadir bifitratihi. Dengan langsung, secara cepat, dia menjawab dengan fitranya, wa yakul fissama, di langit, kata Imam Adz-Dzahabi. Fafil khabar mas'alatani. Dalam ini ada dua pembahasan, dua masalah. Yang pertama, syar'i itu qawil muslim. Disyariatkannya, bolehnya secara syar'i, seorang muslim mengatakan, Aynallah. Yang ini diingkari oleh para ahlul kalam. Ya, termasuk sepulan ini. Yang kedua adalah qaul mas'ul, yaitu jawaban orang yang ditanya fis sama, di langit. Pemaan karahata ini masalah ini fa inna ma yunkir alal mustafa. Orang yang menolak dua permasalahan ini sungguh dia telah mengingkari, menolak perkara ya hal ini di atas Rasulullah telah menolak Rasulullah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata lagi Hafiz Utsman bisa nadarimi, ya. Imam Adami dalam bantahan kepada Basar Marisi, yang juga yang banyak mengingkari hadis ini, Basar Marisi juga. Summa, ya. Summa sarah tabi ayat dan bimadhabi kabirin fahishin min qawli Jahmiyah. Dia kata kepada Basar Marisi, seorang al-kalam di masa Imam Darimi. Kemudian engkau jelaskan tentang pandangan yang sangat keji sekali, itu di perkataan Jahmiyah. Fakulta, lalu aku katakan, idha qalu lana ayna Allah, fa'ina lana qulu bayli ayniya bi'ululil mi'akan. Jadi katanya Al-Bashar Marisi apa? Jika orang berkata pada kita di mana Allah, sesungguhnya kita mengatakan bil aini niya. Kita tidak mengatakan sependapat dengan orang mengatakan tentang pertanyaan di mana. Ya bil hululil makan, yaitu bahwa dia itu bertempat di tempat suatu tempat, ya, bercampur dengan tempat. Idza qila aina huwa, bila ditanya di mana dua, di mana dia? Qila alal arsy wa fis sama, ya. Idza qila aina huwa, jika ada orang bertanya di mana dia, dikatakan di aras waf sama dan di langit. Fa yaqulu laka ayyuhal ma'arif ma abqaita ghayata fi nafsi istiwa Allah ala al-ars wa istiwa'ihi ila samai idza qulta lana ku innahu ala al-ars, ya. Jadi tanya kita tidak mengatakan bi aina hululia, ya, apabila dikatakan mana dia juga tidak mengatakan, ya, dikatakan orang dia tidak mau mengatakan seperti jawaban orang yang dikatakan maksudnya ikila, jika ada dikatakan orang di mana dia, ya, dikatakan orang pula di atas aras, maka tidak sependapat dengan itu maksudnya. Maka oleh sebab Imam Darimi mengatakan, wahai manusia yang suka pembangkang, ya, wahai mu'arid, apaita ghayatan fi nafi istiwa illa alal ars wa istiwaihi illa sama idha qulta la naqulu inna alal ars wa fis sama bil ainiya wa lam ya ilahu fauqa arsihi fauqa samawati fa innama ya'budu ghairallah. Kata Imam Darimi, ya, tersisa lagi yang engkau membantah, mengingkari istiwanya Allah atas aras, ya, dan istiwanya Allah kepada langit, istiwa ulilah sama. Idza qulta, jika engkau mengatakan, kami tidak berpendapat bahwa Allah di atas aras dan juga tidak di langit dengan bi'ainiya. Kata Imam Darimi, malam ya'fi ilahu fauqa arsy, orang yang tidak mengenal Allah di atas Rabb-nya di atas aras, ya, di atas langitnya, fa innama ya'budu ghayra Allah, sungguh dia menyembah selain Allah, ya, wa yaqsudu bi ibadati ila ilahi fil ard, ya, sehingga dia maksud dia menyembah dan ibadahnya Tuhan yang di bumi, wa man qasada bi ibadati ilahi fil ardi kana abidi wasan, barang siapa yang maksud dalam menyembah Tuhannya itu di bumi, maka seperti orang menyembah berhala. Di anaraman arsyistawa, karena Allah yang maha pengasih beristiwa di atas aras. Ya. Wal awsan fil ard, sedangkan berhala-berhala ada di bumi. Ini ringkasan jawaban Imam Darimi. Taib. Selesai kita jawab tentang syubhatnya, tentang apa? Tentang pengingkaran terhadap hadis Aynallah. Taib. Sekarang hadis yang kedua. Yaitu dia katakan, bahwa Nabi SAW melihat dia berhujah di sini dengan hujah, yaitu Allah berada, yaitu bahwa seorang apabila seorang kalian berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia berbicara kepada Rabbnya, yunaji Rabbahu, ya, atau antara dia, atau Rabbnya berada antara dia, antara kiblatnya. Jadi bukan maksudnya dengan zat Tuhan ada di bumi, ya, karena inilah dijelaskan oleh para ulama, maksud dari, apa maksud dari hadis tersebut, ya. Dijelaskan di sini oleh para ulama, ya. Termasuk hadis tersebut apa? Bukan maksudnya zat Allah ada di bumi. Sebenarnya yang mau dihujakan oleh ahlul kalam ini, ya kan? Kemudian di sini hadis Qutaibah ini, riwayat Bukhari, terakhir dijelaskan di sini. Apa maksudnya? Pertama, bahwa Allah SWT berada di atas, di atas langit, ya. Wa yaqfu bada'u bainal musalli wa qiblah. Ini tidak ada dipahami Allah SWT bahwa turun ke bumi berada di antara, ya, hadapan orang salat dengan kiblatnya. Bal nusus mutawatir qati'atu dilala, disebutkan di sini bahwa nusus, ya, mutawatir yang qati' dilala, yang pasti, ya, menunjukkan bahwa Allah SWT mustawi ala arsy, wallahu istiwa atas arasnya, ba'in an khalqi, ya, tidak bercampur dengan makhluknya, terpisah dengan makhluk, itu artinya la tasi'u zatuhu al majida samawat wal, di mana zat Allah SWT tidak akan mungkin termuat di dalam langit dan bumi ini. Itu maksudnya jangan dipahami bahwa Allah ada di bumi di antara kiblatnya orang yang salat dengan dirinya. Kemudian berkata Imam Khattabi, maksudnya adalah tawajjuhu ila kiblah mufdin bil qadiminhu ila rabbi, yaitu menghadapnya dia kiblat adalah mengharuskan dia menghadap mufdin bi qasd, dengan niatnya bahwa dia menghadapnya. Fasara fi takdir, maka dikatakanlah dalam takdirnya, ya, di fa inna maqsudahu bainahu baina kiblatihi, ya, maka di, yaitu wa, itu yang dimaksud dengan dikatakan Allah antaranya dan kiblatnya. Wa qila huwa ala hadzafil mudhaf ay hadhamatil wa sawabihi, atau diartikan dengan mudhaf artinya kebesaran Allah dan pahalanya Allah. Berkata Ibnu Abil Bar, kalamun kharaja ala ta'zim li sya'nil qiblah, kata Ibnu Abil Bar, ini adalah ungkapan dalam mengagungkan ke apa arah kiblat. Allah itu bagaimanapun kita menghadap, kalau seandainya Allah dengan zatnya ada di hadapan orang salat, tentu bagaimana kalau orang menghadap ke barat dan ke timur? Suatu di Ka'bah saya itu kan ada 4 posisi orang. Ya kan? Berarti Allah ada di mana-mana. Ya. Dan ini pemahaman orang mengatakan menukil hadis ini untuk menolak ayat-ayat dan hadis istiwa Allah, itu tidak tepat sekali. Karena tidak ada pun seorang pun memahami hadis itu bahwa Allah dengan zatnya di hadapan orang sedang sholat. Ya. Maksudnya adalah mengagungkan posisi sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memang di hadapan dia. Karena kemanapun kita menghadap di bumi ini, hakikatnya kita menghadap ke ulu, ya, menghadap ke langit, karena bumi ini kecil dibanding dengan langit, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit. Taib. Kemudian faghayatun nusus, ya, yaitu adalah doa untuk mengagung ke kiblat, ya, imtisal wa taslim li amrillah, yaitu pengagungan terhadap perintah Allah SWT bila ihtija ilaiha, menghadap kiblat itu. Hatta anal abda in fa'ala wa aqama shalah kama amara sara aqrab ma yakunu min rabbihi. Contohnya tadi katakan juga aqrab ma yakunu abdi rabbi wa huwa sajid, ya, posisi yang sangat dekat seorang hamba dengan Rabb ketika dia sujud. Apakah berarti Allah di bumi? Tidak. Dalam artian apa? Kedekatan dari sisi apa? Ya, dari sisi posisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sangat menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kama sa'a rabbuna kunu wa yanzur ilaihi Allah, dan Allah melihat kepadanya, wa tasiru shalah sijalun bainal 'abdi wa rabbi, sehingga salat itu hubungan antara Rabb dengan hambanya. Fa laysa midhiyat al-adab inna idzin ayyab suqa, tidaklah suatu sudah merupakan hal yang jelas, suatu hal yang sudah pasti dalam beradab, ya, ketika seorang meliur ke arah kiblat, ya, tentu tidaklah pantas. Ya ini maksudnya seperti itu dan bukan berarti Allah dengan zat di sana, ya. Bahkan di keluar salat pun seorang muslim dilarang menghadap kiblat dengan apa? Buang air, kan enggak boleh kita hadap kiblat dengan buang air, ya. Kemudian dan ini beberapa penjelasan para ulama menjelaskan makna hadis tersebut, ya. Fahai tanbihat syar'iyyah laha maghna 'adzim wa idafatul qudisi 'ala al-makan bi taqdis rabbil makan. Yaitu mengagungkan tempat dengan bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ala termasuk mengagungkan apa namanya? Mengagungkan tempat-tempat yang disuruh diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yu'am syairullah fa huwa min taqwal wa ya min taqwal qulub. Kesimpulannya, hadis jariyah yang pertama mengatakan i'tirab, hanya kau saya dan kemari, tidak ada seorang ulama mahdi menyalahkan hadis tersebut, mendhaifkan hadis tersebut. Kesimpulan kedua, dia berhujah dengan hadis itu bahwa Allah apabila salat kalian berada dalam salatnya Allah dia memanggil Rabb-nya dan atau Rabb-nya berada antara dan antara kiblat, bukan berarti zat Allah di situ, ya. Yang dimaksud adalah keagung Allah ataupun dia sedang menghadap Rabb-nya dalam posisi itu dan mengarah ke kiblat. Para ulama mengatakan di situ adalah bagian dari pengagungan kiblat itu sendiri. Ya. Itu berapa penjelasan? Ya, kemudian lagi tinggal berapa menit? Ya. Asyarah? Baik. Kemudian dia berhujah pula dengan hadis kitab dia ini menafikan ulu Allah SWT. Ya. Seperti ini dia tidak mengetahui bahwa pertanyaan Allah ada di mana sebelum terciptanya alam telah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Dan Nabi tidak berkata kepada mereka bahwa pertanyaan tersebut bid'ah atau tidak boleh. Bukhari mengatakan, ya. Hadis menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Jadi ketika dia makan sini, ini utusan Yaman yang datang, idza dakhala nasu min ahli Yaman, ada kaum muslimin yang dari ahli Yaman ini, dan dia bertanya, ji'naka, kami datang kepadamu linatafaqa fid din, untuk mempelajari agama. Linas'alaka an awal hadzal amr. Ini bertanya pertama dari ciptaan makhluk ini, makana, apa yang ada? Qala kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah ada, kemudian tidak ada sesuatu pun samanya. Di sini tidak menafikan tentang setelah ada ciptakan aras, baru Allah istiwa atas aras. Iya, sebelum ciptakan makhluk sudah aras, ya Allah tidak beristiwa atas aras. Ya, maka disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi kemarin yang dia yang telah kita jelaskan, summa khalaqa aras fastawa'ih. Ya, Allah menciptakan aras, kemudian istiwa atas aras. Tetapi hadis ini kan diriwayatkan Imam Bukhari. Kita lihat di sini. Imam Bukhari meluahkan hadis ini justru dalam masalah istiwa. Ya, makna hadis ini, ya. Hadis ini di mana diriwayatkan Imam Bukhari? Diriwayatkan Imam Bukhari yaitu bab wa kana arsyu 'alal ma' wa rabbul 'arsyil 'azim. Ketika dalam tafsir Bukhari ini dalam kita tafsir di sini. Qala Abu Ali, ya, setelah menyebutkan ini, bab itu judul bab. Hadis ini di bawah bab ini. Jadi bagian yang menunjukkan tentang istiwa, karenanya disebutkan Imam Bukhari hadis ini di bawah ini. Di bawah bab ini, dalam bab ini. Qala Abu Ali, ya, istawa ila sama irtafa. Artinya istawa kepada langit, artinya irtafa. Ya, naik. Kemudian qala Mujahid istawa ala. Istawa ala ars, artinya kata Mujahid ada ala, yaitu di atas aras. Ya, ala. Berkata Ibn Abbas, ya, di sini Al-Majid Al-Karim Al-Adud, ini nama-nama Allah SWT. Kemudian setelah itu baru disebutkan hadis yang ini. Hadis ini yaitu, ya, ini indah Nabi SAW, ini kaum Bani Tamim. Kami berada di sini, lalu datang kaum dari Bani Tamim. Balu busra ya Bani Tamim. Faqala bashartana fa'atina padakhalan nasu min ahli jamat. Ya. Lalu kami beri kabar gembira lah kami. Terimalah kabar gembira wahai Ali Tamim kata Rasulullah SAW. Kemudian Arif Tamim ini mengatakan, engkau telah beri kami kabar gembira, fa'atina, maka berilah kami. Lalu masuk orang-orang ahli Yaman. Faqala, ikbalu busra ya ahli Yaman. Terimalah kabar gembira wahai ahli Yaman. Idza lam yaqbalha banu Tamim. Jika tidak diterima oleh banu Tamim. Qalu qabilna ji'naka linatafaqa fi din was'alaka an awali hadzal amr. Kami datang kepada engkau untuk mempelajari agama dan kami bertanya tentang engkau tentang awal penciptaan makhluk ini. makana apa ada? Kana lam yakun syai'an qablahu wa kana arsyu 'alal ya. Ada Allah dan tidak ada sesuatu pun dan arsy Allah di atas air. Suma khalaqa samal ard wa kataba dzikra wa fi dzikri kulli syai'. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan mencatat semua takdir dari makhluk di Lauh Mahfuz. Jadi hadis ini ditempatkan di dalam masalah sifat arasy oleh Imam Bukhari. Setelah itu Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang Allah itu di atas langit. Di mana ketika menyebutkan tentang hadis yaitu Zainab binti Jahsy, yaitu disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala ja'a Zaid bin Harits yashku. Jadi Zaid bin Harits datang kepada Nabi SAW mengadu, fa yaqul ittaqillah wamsik 'alaika zawjak. Yani dalam surah Al-Ahzab. Lalu Nabi mengatakan, bertawakal kepada Allah, peganglah istrimu, jangan diceraikan, itu maksudnya. Qala Anas, law kana Rasulullah SAW katiman sya'an, lakatamu hadhi. Lalu seandainya Rasulullah SAW mulai menunjukkan sesuatu, sungguh akan menunjukkan peristiwa ini. Qala. Nah, lalu, siapa sini? Qala sikan, Zainab tafharu azwaji Nabi SAW. Jadi Anas ini berkata, maka Zainab berbangga kepada istri Nabi yang lain. Apa kebanggaan Zainab di sini? Zawajakunna ahlikunna wa zawajanallahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh orang-orang tua kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit yang tujuh. Jadi sini menetapkan tentang ulunya Allah. Makanya sebabkan hadis itu oleh Imam Bukhari di situ. Ya, baik. Nah, ini dah. Ada lagi dia menyebut di sini. Ya. Juga hadis yang sebelumnya Nabi Amain ini sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Imam Bukhari menakwil. Nah, ini akan kita sebut juga. Imam Bukhari dan takwil. Kemudian juga Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad juga menakwil. Jadi nanti kita sebut apa yang ditakwil Imam Bukhari sini kata-kata aja. Ya. Kemudian juga Imam Ahmad dikatakan oleh dia mentakwil itu ketika menafsirkan firman Allah SWT, ya, wajah arabuka wal malaku sofan sofa. Di sini saya sedikit menyebut nama saya dalam kitab ini. Sekitar bulan Maret tahun 2010 saya mengikuti suatu acara di Jakarta Selatan. Jadi katanya ini, tawil terhadap teks-teks musyabihat telah dilakukan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf. Seandainya riwayat ini sahih dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad, kenapa semestinya Anda hanya mentakwil ini saja? Kenapa takwil yang lain-lain? Kalau Nabi Kusal, padahal riwayat jelas tidak benar dan pemahaman yang keliru terhadap apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan ya apa yang dilakukan dari Imam Ahmad. Nah, di sini dia menceritakan. Akan tetapi kaum Wahabi seringkali mengingkari fakta-fakta tersebut dengan berbagai macam alasan yang tidak ilmiah dan selalu dibuat-buat. Seorang teman saya berinisial Ade. Ade ini enggak uni, anak dungu atau siapa kependeknya. Menceritakan pengalamannya ketika berdialog dengan AM. AM ini maksudnya saya, Ali Musri, tokoh Wahabi kelahiran Sumatera yang sekarang tinggal di Jember. Ade bercerita begini. Sekitar bulan Maret tahun 2010 saya mengikuti suatu acara di Jakarta Selatan. Padahal saya di bulan Maret itu enggak ada acara di Jakarta Selatan 2010 dan itu saya tandai di kalender saya itu. Karena buku ini sudah pernah saya baca dan saya lihat memang pernah saya ke Jakarta Maret 2010 enggak ada. Acara itu diadakan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia. Saya tidak pernah mengadakan ormas-ormas Islam mengadakan kegiatan. Dia sudah dua kebohongannya. Dalam acara itu ada seorang pemateri Wahabi yang berasal dari Sumatera dan saat ini tinggal di Jember. Di antara materi yang disampaikan adalah persoalan takwil. Tidak pernah dasarnya apa yang dibahas takwil di situ, enggak ingat ya. Dalam pandangannya takwil ayat mutasyabihat tidak boleh dilakukan sehingga dengan asumsi demikian ia meyakini bahwa Allah itu bertempat atau berada di atas as. Dia menggunakan ayat Ar-Rahman Asistawa. Lalu saya majukan beberapa ayat lain yang justru menunjukkan kalau Allah tidak ada di atas aras. Akibatnya terjadi dialog sengit. Selama saya berulang-ulang mengisi kajian di Jakarta, belum ada seorang pun yang terasa yang sehingga saya berdiskusi, apalagi sengit, gitu ya. Antara saya dengan Ustaz lulusan Madinah tersebut. Wah, hebat. Lalu setelah itu saya membeberkan fakta dan data-data bahwa tadi si takwil sudah biasa dilakukan oleh ulama salaf. Satu adalah takwil yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atas ayat wajaru bukan malaku sopan sopa. Imam Ahmad berkata takwil itu ayat tersebut dengan ja'a tawabuhu wa qada'uhu, datangnya pahala dan ketetapan Allah. Setelah itu Utha Ali Mustaim mencari takwil Imam Ahmad tersebut di software Maktabah Syamilah. Saya enggak bawa laptop biasanya, enggak tahu tuh. Setelah dia menemukan, dia membaca komentar Imam Baihaqi yang membunyi, "Hadza isnadul apa? Lagubar alaihi." Sanad ini tidak ada noda di atasnya, bersih. Yang menunjukkan bahwa sanadnya memang sahih. Ini enggak ada antum cariin kitab Baihaqi. Ini hanya disebutkan oleh Imam Ibnu dalam Binaya wa Nihaya. Ya. Ternyata aneh sekali ustaz tersebut tertawa dan menganggap bahwa komentar atau penilaian Baihaqi yang berupa redaksi hadza isnahu la gubar alaihi, ya, tersebut sehingga redaksi menunjukkan atas kelemahan suatu sanad. Saya juga heran mengapa Ustaz Luzmaniyah tersebut tidak begitu memahami istilah yang biasa dipakai oleh para ahli hadis. Ia tidak mengerti bahwa pernyataan Baihaqi yang berbunyi hadza isnahu la gubar alaihi bermakna bahwa sanad tersebut tidak ada nodanya sama sekali alias sahih. Sayangnya berhubung waktu yang disediakan oleh penitia moderator telah habis, saya tidak bisa membantah dan mengomentari kembali. Baik, sudahlah kita jawab dulu apa maksudnya dengan takwil Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari bukanlah mentakwil. Antum lihat bunyinya dalam Sahih Bukhari itu. Ya, Imam Bukhari menyebutkan dua kali. Yang pertama dalam kitab tafsir itu tafsir Suratul Qasas. Apa kata kullu syai'in haliku illa wajha? Illa likuhu, bukan mulkahu. Kalau mulkahu kekuasaan Allah, bumi kekuasaan Allah, langit kekuasaan Allah, semua kekuasaan Allah. Jadi apa yang hancur kalau tidak kekuasaan Allah, tidak kalau antum taktikan kuasa, enggak ketemu artinya. Maka artinya yang benar illa maliku, yang punya wajah. Kemudian juga tidak ta'wil, illa mauribi wajah, atau yang dikerjakan amal mencari wajah Allah. Tetap ditetapkan wajah Allah di situ. Baca baik-baik lafaznya, konteksnya. Kecuali amalan yang ditujukan mencari wajah Allah, ingin melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah itu nikmat yang paling besar dalam surga Allah SWT. Sebenarnya doa Rasulullah SAW, Allah minni as'auka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Semua orang merindukan, maka oleh itu motivasi dalam amal soleh dikatakan untuk mencari wajah Allah. Karena orang-orang nikmat terbesar kala di akhirat adalah lilladzina amanu ziyada, ya, lilladzina amanu husna wa ziyada, orang-orang beriman diberi surga Allah dan tambahan. Maksudnya apa? Melihat wajah Allah, lihat tafsirnya. Di sini juga, kecuali amal yang diguncari untuk melihat wajah Allah. Itu disebutkan oleh, itu perkataan Mujahid ya, bukan perkataan Bukhari itu. Ya, jadi, illa malikahu, kecuali yang punya wajah. Itu maksudnya. Iya, kalau wajah Allah kekal, berarti ya zat Allah kekal, itu maksudnya. Tidak takwil itu, ya, tapi dengan lazim daripada makna. Nah, kemudian, berikutnya wa yuqal illa ma wurida bihi wajh. Kan di situ ditetapkan kecuali amalan untuk mencari wajah Allah, tetap disebutkan wajah Allah di situ. Ya. Karena ini lazim dari sebuah makna, ya. Taib. Kemudian setelah itu lihat ketika beliau mentakwil mentafsirkan ayat Al-Qasas lagi, ya. Bab qaulil ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Di sana beliau meriwayatkan tentang hadis menetapkan wajah bagi Allah. Setelah bab yang itu, bab ini dalam bab tauhid ya. Dalam bab tauhid tentang bicara tentang sifat-sifat Allah di situ. Nah, ketika beliau menyebut qaulillahi ta'ala, kalau di sana tafsir ya, tafsir suratul qasas, kalau di sini bicara tentang sifat-sifat Allah, maka setelah menyebutkan ayat ini bab qaulillahi ta'ala kullu syai'in haliku illa wajha, disebutkan hadis tentang menetapkan wajah bagi Allah, yaitu hadatsan Qutaibah bin Sa'id, hadatsan Ahmad bin Zaid an Amr bin an Jabir radhiyallahu anhuma, ya. Dia katanya qala la nazal hadhihi al-ayah taqatur ayat ini qul huwal qadiru ala an yab'ats 'alaykum 'adzaban min fawqikum, ya, sungguh Allah itu mampu menurunkan azab dari arah atas kalian. Qala Nabi sallam, Nabi sallam berdoa, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, a'udzu biwajhika. Ini kenapa diriwayatkan hadis? Karena menafsirkan tentang sifat wajah Allah ya dalam ayat yang beliau tafsirkan. Terus setelah itu aw min tahti arjulikum, ya, atau juga mampu menazukkan dari arah bawah kaki kalian. Apa kata Rasulullah SAW? A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Aw yulbisakum syian, atau Allah menjadi kalian berpecah belah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza aisar, ini lebih ringan Rasulullah SAW. Jadi maka ya, buyar sudah hujah-hujahnya buku pintar ini, atau buku pintar ini menunjukkan kebodohan orang pengarangnya. Wallahu a'lam. Masih banyak sebetulnya, ya, ikhwan. Ya. Itu di antara jawaban-jawaban yang jelas, si ringkas sebetulnya di dalam kitab Syekh Faisal bin Qajar Al-Jasim, yaitu Asy'ariyah fi Mizan Ahlussunnah, itu ada jawaban di sana semua. Ada jawaban semua di sana. Ya, tentang takwil-takwil yang di ada takwil ini kata bahkan bin Abbas, ada takwil kepada Imam Ahmad, kepada Imam Bukhari. Nah, kepada Imam Ahmad di sini juga beliau jawab ya. Baik. Di sini kalau subhat tentang subha takwil dengan wajah Imam Bukhari terdapat pada halaman 575. Ya, dalam kitab Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahli Sunnah. Baik. Bila katakan Al-Mujahid fi qouli ta'ala kul syai'in halikun illa wajha. Ini yang tadi surah Qasas ayat 88 tadi. Qala illa ma uridu wajha. Ini sudah kita jawab tadi kecuali yang diinginkan dengan wajah. Wal athar fi itsbatil wajhillahi ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam washabati wa ta'im mutawatirah. Athar hadis baik dari Nabi maupun athar perkataan para sahabat, para tabi'in itu sangat banyak mutawatir. Wa yakhu kitab min kutubi sunnah min babi itsbatil wajh lillahi ta'ala. Tidak pernah luput kitab-kitab sunnah menjelaskan kan, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Imam Al-Asy'ari dalam kitabnya Abu Hasan Asy'ari kitabnya Abana atau Maqal Salamin ya dan Risalah Al-Sagar. Kemudian itu tadi ini sudah kita jawab. Sekarang yang jawaban yang kita tanya, jelaskan adalah tentang takwil Imam Ahmad ya Majid tadi. Apa benar? Ya. Sebetulnya Imam Ahmad disebutkan itu ketika debat menghikayakan perkataan orang Jahmiyah. Bukan itu perkataan beliau mengatakan demikian. Lalu dipahami oleh mereka ini kata Imam Ahmad. Yang kedua penjelasan ulama menyebutkan ala fardhi sihhatihi riwayat. Daupun dianggap sahih riwayat ini itu berbeda dengan madhab yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa beliau adalah sangat anti dengan mentaul-taul sifat masyhur. Lihat kitab-kitab beliau. Seperti apa? Rad al-Jahmiyah. Kemudian kitab Sunnah. Ya, Usul Sunnah atau As-Sunnah karang Imam Ahmad. Kemudian kitab anak beliau, As-Sunnah karang Abdullah bin Ahmad. Dan kitab-kitab akidah, As-Sunnah kaya Ibnu Abi Asim. Beliau adalah orang yang sangat anti dalam mentakwil ayat-ayat sifat tersebut. Ya. 584. Baik. Ini yang ke-12, ini bantahan takwil-takwil yang disebabkan kepada salaf, ya. Dakwah takwil Imam Ahmad, Maji'il, ya, Maji' Allah Ta'ala, yaitu, apa, tuduhan bahwa Imam Ahmad mentakwil sifat Allah, ya, Maji' Allah. Za'amal mu'alifan, kedua pengarang mengira, siapa mu'alifan, itu adalah yang menulis kitab, Asy'ariyah Ahlus Sunnah Asy'ariyah, yaitu, Hamad Sinani, wa Fauzi Al-Anjari, yang, dipakai pendapatnya oleh pengarang kitab ini. Ya. Dan kemudian banyak isi kitab ini yang dua ini itu adalah nukilan dari kitab ini. Ya. Hampir bisa dikatakan 70% dari dua kitab ini itu ngambil dari kitab ini. Kitab yang Al-Sunnah Asy'ariyah karya Hamad Sinani dan Fauzi Al-Anjari. Baik. Kemudian kata beliau ini qala yani keduanya berkata dalam halaman 238 dalam kitabnya Al-Sunnah Asy'ariyah itu Ja'a fil Bidah wa Nihayah. Tadi disebutkan dalam kitab ini apa? Dalam Baihaqi. Itu dalam kitab Bidah wa Nihayah, bukan dalam kitab Baihaqi. Ini juga karang-karang ngawur juga ya. Jadi li Imam Ibnu Katsir manassuhu ruwiya rawal Baihaqi an Hakim wa an Amr ibn Simak an Ambal. Jadi rawal Baihaqi diriwayatkan Imam Baihaqi dari Hakim dari Amr bin Simak an Hanbal anna Ahmad bin Hanbal ta'awwala qaulallahi ta'ala bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menta'wil firman Allah SWT wa rabbuka an uja'a sawabu datang pahalanya summa qala bi hadza itna la gubara alai ya kemudian Imam Hakim mengatakan ini adalah tidak ada ke keraguan tentang isnad ini ya tapi bukan dalam kitab Imam Bahaki penjelasan kata-kata ini adanya dalam kitab Bidayah Nihayah. Baik. Kemudian summa qala kedua berkata. Dan dinukil Ibnu Jauzi dari Qadi bi Abi Yala dari Imam Ahmad dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang turun ila ayatihumullah fi dzulal min ghamami anu qala amrad bi qudratu wa amruhu. Al jawab. Nah, ini jawabnya. Pertama, ini riwayat yang diriwayatkan oleh Hambal qala Imam Ahmad ala fardhi subutiha fi manadzati lil Jahmiyah fil Quran. Ya. Taruhlah sanadnya sahih sebagaimana dikatakan Imam Maki itu dalam ketika dia menjebat orang Jahmiyah tentang masalah Al-Qur'an. Soalnya jelaskan Syekh Islam Taimiyah lama dzakara kalam Ibnu Jauzi sebenarnya disebutkan Ibnu Jauzi perkataan Ibnu Jauzi tadi wa manaqalu anil qadi Abi Ya'la yang itu yang disebutkan dia ala sebelumnya jadi Ibnu Taimiyah menukil dari qadi Abi Ya'la qutu hadha alladhi dzakara al-qadi ghairuhu anna Hambal naqalu an Ahmad fi kitabil Mihnah. Jadi Hambal yang meriwayatkan dari Imam Ahmad ini itu menukil dalam kitab Mihnah. Mihnah itu adalah yaitu ujian yang dialami oleh Muhammad, perdebatan-perdebatan yang dialami Muhammad ketika di masa Ma'mun. Anu qala dzalika fil munadhara lahum. Itu diungkapkan dalam ketika berdebat orang Jahmiyah pada saat Yaumul Mihnah, yaitu ketika ujian fitnatul Quran di masa Muhammad. Lamahtaju ala biqauli ta'ala, ketika orang Jahmiyah berhujjah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa taji'ul baqara wa al-imran. Datang Baqarah al-Imran. Dan Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena disebutkan Al-Quran datang, ya, Al-Imran datang. Qalu wal majid la yakun illa li makhluk. Ya, katakan, yang datang itu tidak ada kecuali untuk sifat makhluk. Nah, fa'aradahu Ahmad biqaulihi, lalu Imam Ahmad menjawab dengan kanya, waja'a rabbuka, ya, au ya'tiya rabbuka, wa qala al-murad biqauli taji'il baqara wal-imran sawabuhuma. Jadi maksudnya, Imam Ahmad waja'a rabbuka, wa'uti'a rabbuka. Maksud dari ayat tadi, ja'a baqara wal-imran, ja'a taji'il baqara wal-imran ay sawabuhuma. Datangnya baqara wal-imran itu adalah datang pahala keduanya. Kama fi qawli waja'a rabbuka amru wa qadratuhu. Yaitu sebenarnya dan Allah waja'a rabbuka perintahnya dan takdirnya. Nah, wa hadha du'ana Imam Ahmad innama qala ala sabil mu'aradah. Imam Ahmad membantah ini dalam cara berdiskusinya, membalikkan perkataan lawan tadi. Ya, wa ibtal hujjatul khasam, untuk menentang dalil dari lawan yang berdebat. Min kalamihi, dari ungkapan kalamnya yang diyakini oleh lawannya itu. Jadi bukan Imam Ahmad. Imam Ahmad membantah keyakinan lawannya, yaitu dengan keyakinan lawan sendiri. Menurut kalian kan datang Baqarah itu adalah makhluk. Ya. Kalau kalian menafsirkan ja'a rabbuka, kan datang amrunya, oh, kudratnya. Kenapa sulit kalian menafsirkan ja'al Baqarah wa Imran? Nah, itu maksud Imam Ahmad. Nah, bukan menterjemahkan ja'a rabbuka sawabullah. Yaitu Imam Ahmad membantah, yaitu penafsiran mereka dalam waja'a, dalam hadis yang ditafsir oleh orang Jahmiyah, taji'il Baqarah al-Imran, dibantah dengan penafsiran Jahmiyah, waja'a rabbuka. Paham? Taib. Kemudian, ya, wahambab tanazul. Kemudian ini wahambab tanazul untuk membantah. Fa'inil Jahmiyah kan terawala maji'ahu, karena orang Jahmiyah mentakwil majinya Allah Subhanahu Wa Taala dan datangnya Allah Subhanahu Wa Taala itian amrihi, datangnya perintah Allah. La anu yajib binafsi, bukan Allah datang dengan sendirinya. Walam yakun hadza dalal ala indahum, dan walam yakun hadza dalan indahum ala anna man nusiba ilaihi al-maji' wal itian makhluq. Jadi dah, dan mereka ingin menunjukkan, dan hal ini menunjukkan bagi mereka di sisi mereka bahwa yang dinisbahkan kepadanya datang itu tidaklah makhluk. Nah, wal itian bukan makhluk. Nah, itu maksudnya di situ. Fa'aradu bi hadzal asl, maka Imam Ahmad membantah dengan dasar itu. Faqala fakadzalika wasfullahu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-an. Demikian pula kata maksudnya Imam Ahmad, ungkapan kalimat Allah, kata Allah Al-Qur'an datang dalam hadis taji'ul baqarah wa al-imran, ka'annahuma ghayayatani. Itu datangnya Baqarah dan Ali Imran. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu ada makhluk. Gitu. Nah, Imam Ahmad ingin membantah. Bukan kalian mentakwil, ja'a rabbuka, ja'a amruhu. Itu bukan. Itu maksudnya Imam Ahmad berhujah dengan paham mereka untuk mengkanter paham mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, baik. Clear kan? Jadi bukan Imam Ahmad dalam ini mentakrir akidah. Tapi dalam rangka berdiskusi, menghujat lawan, membantah lawannya dengan hujat pemahamannya. Karena dia maksudkan Taji'ul Baqarah wa Imran itu datangnya makhluk. Nah, kalau bagaimana dengan Arab buka? Kalian kan menasaran ja'amruhu wa kudratuhu, kata Imam Ahmad. Itu memang berhujah dengan pendapat lawan. Kan tidak ja'amruhu wa kudratuhu bukan makhluk. Itu masuk Imam Ahmad di sini. Ya, untuk mengkanter pandangan Jahmiyah mengatakan Al-Quran wa Taji'ul Baqarah wa Imran itu adalah makhluk. Nah, baik. Yang kedua adalah, jawabannya adalah ini berbeda dengan yang masyhur dan mutawatir dari Imam Ahmad dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana sifat Imam Ahmad dan berkali-kali menyebutkan imraru sifat ala zahiriha, mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahirnya dan melarang untuk melakukan takwil, ya. Bal inna hambala nafsuhu naqala an utar ke takwil. Bahkan si Ham yang meriwayatkan riwayat ini sendiri yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir riwayat Baihaqi itu, ya, itu pun menukil pelarangan Imam Ahmad tentang mentakwil. Faqala Hambal bin Ishaq. Hambal bin Ishaq, ini Hambal ini bukan Imam Ahmad, ya. Berkata Hambal bin Ishaq, qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abi Abdillah mustaq Imam Ahmad, yanzilullahu ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Qala na'am, jawab Imam Ahmad, iya. Qultu nuzulu bi ilmihi bimada? Apakah yang turun itu ilmunya atau apa, kata si Hambal bertanya. Qala li uskut. Apa kata Imam Ahmad kepada si Hambal? Diam. Anhada. Berhenti dari hal seperti ini. Ghadiba ghadban syadidan. Imam Ahmad marah dengan marah. Wa qala maka walihada. Bagaimana kamu harus menawal seperti ini? Kenapa engkau mengatakan seperti ini? Itunya. Amdil hadis kama huya bila kaif. Ya, pahami hadis itu, ya, sebagaimana adanya tanpa perlu ditanyakan bagaimana kaifiyahnya. Nah, wala hambal saltu Abu Abdillah anil hadis al-turwa anallahu subhanahu wa ta'ala yanzil as-sama'a dunya. Ini sama riwayatnya sebetulnya. Hambal sendiri juga mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad, tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat-sifat tentang Allah turun ke langit, bahwa Allah itu dilihat di akhir kelak, bahwa Allah itu meletakkan kakinya di neraka, wa ma asbaha hadil hadis dan hadis semirip seperti ini. Faqala Abu Abdillah ila Imam Ahmad menjawab, nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita beriman dan kita percaya, wa nuraddu minha syai'an wa la naruddu minha syai'an, kita tidak menolak sedikit pun apa hal itu. Wa na'lamu anna ma ja'a bi Rasulullah SAW haqqun, kita tahu apa yang datang dari Rasulullah SAW adalah benar, idza kana asanidu sihah, apabila sanadnya sahih. Wa la naruddu 'ala Allah qawlahu, kita tidak boleh menolak membantah Allah perkataan Allah. Wa la yusafu bi aktsari ma wasafa bi nafsa, tidak boleh Allah disifatkan lebih dari apa yang disifatkan dengan dirinya. Bila haddin wala ghayatin, tanpa pembatasan, tanpa ketentuan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-samiul basir. Ini banyak sekali kelirian Muhammad. Ya. Nah, hal ini bisa dilihat dalam kitab Ibtal Ta'wilat. Ibtal Ta'wilat. Ya. Ini riwayat ini banyak sekali diriwayatkan Imam Ahmad. Ya. Dinukil oleh mu'alib di sini berbagai riwayat, mentiba Imam Ahmad sama sekali tidak memberi luang untuk mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya, apalagi yang mau kita sebutkan. Ya. Mau jawab ini banyak. Baik, ada sedikit di sini fitnahnya dan kebohongan dalam kitab ini, ingin bongkar sedikit. Ya. Kita berikan ahli sunnah dan di sini dia katakan, ya, bagaimana pandangan posisi akal menurut orang Asy'ariyah dengan wahyu, ya, posisi akal ketika bertentangan dengan akal, bertentangan dengan wahyu. Jadi dalam kitab Mazhab Al-Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, gitu. Jawaban terhadap aliran Salafi. Di sini dia posisikan di sini. Saya bacakan, ya. Disebut oleh ini yang ketiga. Pertentangan tidak akan terjadi antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal, yaitu wahyu. Ketika nakal tersebut berupa nas teks yang definitif datangnya, qat'i. Jadi mereka memang ar-kalami bagi qat'i ats-tsubut itu istilahnya. Ya. Dan definitif maksud qat'i dilalah. Nah. Pertentangan antara dua keyakinan tidak mungkin terjadi. Kalau nas itu qat'i tsubut, qat'i dilalah, itu menurut dia. Pertentangan antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal dapat terjadi ketika, nah ini, nas yang ada tersebut tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i dilala, tidak qat'i subut. Nah, maksudnya apa ini? Hadis ahad. Bahkan hadis-hadis mutawatir pun, ya, mereka mengatakan, dibagi lagi. Yang qati sebut dibagi lagi. Qatila wa dhanna dilala. Sesuatu yang tidak masuk akal, menurut akal mereka, ya, menurut akal logika mereka, mereka sebutlah itu hadis itu. Dhanna dilala. Jadi mereka membagi semau-maunya nas-nas tersebut. Nah, atau ketika akal, antara akal dan akal tersebut sama tidak qat'i adilalah, ya, akal dan wahyu tidak sama qat'idalah. Dari sini terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan definitif dan ketetapan nas yang tidak qat'i. Jadi akal yang qat'i, akal itu selalu qat'i menurut mereka, ya, maka mereka mengatakan demikian. Maka mereka mengatakan yang qat'i itu dilatul akal. Ketika terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan yang definitif, yang qat'i, dengan ketetapan nas yang tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i itu subut diketahui dilala, maksudnya hadis ahad di sini, maka al-sunnah wal jamaah, maksudnya orang Asy'ariyah di sini, dalam hal ini termasuk mazhab Asy'ari, mendahulukan ketetapan akal. Mendahulukan ketetapan akal. Maka yang keempat disebut oleh dia, berapa pokok akidah dalam Islam, keempat nih, berapa pokok akidah dalam Islam, yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Kata dia, gak bisa dengan nakal katanya. Ya, beberapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Ya. Kemudian sedang membuktikan kebenarannya berdasarkan argumentasi nakal akan berakibat daur. Nah, ini kalau kita jelaskan fungsi mereka ini, tidak tahu bagaimana mereka dalam berhujjah dalam masalah agama ini. Khususnya bab i'tiqad, ya, bab akidah. Mereka tidak mengambil hadis ahad in istilah mereka. Kalau kita akan ungkapkan bagaimana perkataan ulama Asy'ariyah terhadap ahad, mereka selalu mengatakan bahwa asal itu akal. Yang dasar itu akal. Karena akal menunjukkan kita tentang wahyu, maka wahyu tidak boleh bertentangan dengan akal. Bila ada wahyu bertentangan akal, yang asal itu yang benar itu adalah akal. Ya, itu kesimpulan mereka. Baik, di sini, ya, halaman 237, di sini dia ada suatu fitnah yang dahsyat disebutkan oleh dia. Dewasa ini aliran Wahabi yang menamakan dirinya kelompok Salafi juga mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi para ulama terkemuka di kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak mengikuti mereka, tidak mengakui mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan aliran Wahabi disepakati sebagai kelangsungan aliran dari Khawarij. Dan ini sudah kita jawab berapa kali? Ya, selalu mereka mengatakan aliran Khawarij. Ya. Dan bahkan telah kita sebutkan karangan kita kitab para ulama-ulama kita yang telah mengkata tuduhan ini, bahkan Imam Muhammad Wahab dan juga Ibnu Taimiyah, kita minta dari mereka di mana perkataan mereka yang sama dengan perkataan Khawarij dalam kitab-kitab mereka. Baik. Ada fitnah yang lebih dahsyat lagi di sini, ya. Ini banyak sebetulnya, ya. Kita mengatakan, ya, bahwa Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab itu adalah, ya, mereka tokoh-tokoh menyalahi ijma. Ini ada lagi. Tapi ada yang sangat fatal di sini. Saya akan jelaskan antum semua halaman 237. Sudah halaman 250. Di sini dia menyebutkan sikap saling mengkafirkan, membidah dalam satu aliran dewasa ini juga menjadi tren di kalangan intern ulama Wahabi. Jadi mengatakan bahwa ulama Wahabi saling mengkafirkan, saling membidahkan. Dahulu orang Wahabi menembakkan peluru bidah, kufur dan syirik terhadap kaum muslimin di luar golongan Wahabi. Coba kata-katanya di sini. Namun kini mereka menembak peluru bid'ah kafir tersebut terhadap sama Wahabi. Misalnya, ini dua besar. Misalnya Abdul Muhsin Al-Abad di Madinah, dari Madinah, menganggap Al-Albani berpaham murjiah. Dia menuduh bahwa Syekh Abdul Muhsin mengatakan bahwa Syekh Al-Albani berpaham murjiah. Ini kebohongan yang dusta sekali. Ya, mengatakan. Mana paham Al-Albani? Saya bacakan pandangan Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Al-Albani. Halaman 35. Taib. Apakah Syekh Abdul Muhsin? Apakah Syekh Abdul Muhsin pandangan Syekh Al-Albani adalah murji'ah? Anda membuat sandiwara seakan-akan ada permusuhan ulama sunnah supaya orang lari dari ulama sunnah ya. Keji sekali siap anda ini. Membuat kedustaan kepada umat setiap saat. Kebohongan yang enggak henti-henti anda lakukan. Ya. Apa kata Syekh Albani di sini? Wa minal mu'asir Syekh alama muhadis Muhammad Nasir Albani. Lam la'alamu lahu nadhiran fi hadhal asr fil inaya bil hadis wa si'atil itila. Ya. Di antara ulama-ulama kontemporer adalah Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Muhammad Nasruddin Albani. Saya tidak tahu dia punya orang yang seperti dia di semasa ini dan perhatian kepada hadis dan luasnya ittila'nya itu bacaannya ya dalam hadis. Lam yaslam minal wuqu' fi umur ya'tabiruha katsirun akhta' minhu ya tidak selamat ya ketika ada kesalahan-kesalahan kebanyakan menganggap salah-salah itu seperti ittima' bi masalah hijab. Tuduhan-tuduhan dia ada pada masalah perbedaan pendapat dalam hijab. Ya, takrir asitul wajil mar'a laisa biwajib. Ya, ada pendapat-pendapat demikian. Tapi tidak pernah beliau mengatakan di sini bahwa apa? Disuru beliau mengatakan itu istihad yang boleh. Dan tidak ada tuduhan dari Syekh Albani di sini. Yang adalah pujian dan saya sering mendengar beliau memuji Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin, ya, dan tidak pernah beliau menuduh bahwa Syekh Albani berpaham murji'ah kecuali si pembohong ini membuat dalam kitabnya ini. Ya. Kemudian lagi ya buat-buat tuduhan lain di sini, kebohongan lain dia sebutkan sini adalah ya. Kemudian Al-Albani juga memponis tokoh Wahabi dari Syiah Arabia mengkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Jadi tuduh lagi bahwa Syiah Arabia menuduh ulama yang berkritik sebagai musuh tauhid dan sunnah. Enggak ada ini semua. Bohong aja. Komisi Fatwa Saudi Arabia beranggotakan Al-Fauzan dan Al-Hudayyan serta ketua Razi Al-Syeh, yaitu keluarga tuan guru gelar kehormatan bagi keturunan Muhammad Wahab, pendiri ajaran Wahabi, seperti gelar Al-Habib, bagi keturunan Nabi, memponis Ali Hasan Al-Abi Thalib Al-Albani, dan ulama Wahabi yang tinggal di dunia berpaham murji'ah. Enggak ada ini semua. Kibar ulama menuduh bahwa Syekh Ali Hasan dan murid-murid Syekh Albani dituju semurji'ah. Kebohongan yang anda lakukan semua. Dusta semua. Ya. Dan kemudian juga di sini, disebutlah oleh dia berbagai peristiwa-peristiwa kebohongan-kebohongannya. Ya. Banyak sekali di sini saya ketuduhan ya apa namanya? Tuduhan-tuduhan dustanya di sini, ya. Terhadap ulama-ulama seakan ulama-ulama dibuat cerita-cerita bohong, ya seakan antara ulama-ulama Ahlussunnah ini saling bermusuhan. Ini bentuk-bentuk kedustaan dalam kitab-kitab yang dibuat oleh dia ini, ya. Penuh kebohongan dan fitnah-fitnah yang luar biasa. Maka oleh sebab itu ikhwan, tujuan kita bukanlah ingin menjatuhkan dia, tapi ingin menyelamatkan umat dari kebohongan dia, dan biar dia sadar dari berbagai bentuk fitnah yang dia lakukan adalah istu fitnah yang sangat besar yang telah membuat umat ini berporak-peranda, terjadi berbagai kacauan di mana-mana, saling fitnah, saling tuduh tanpa ada dasar, dengan gura-gura mulut pembohong ini, ya, maka kita tidak membenci kita. Saya tidak membolehkan teman-teman menghina segala macam, tidak boleh. Kita hanya ingin mengklarifikasi kebohongan-kebohongan dustanya selama ini. Ini aja tujuan kita. Ya, berapa episode ini kita telah membahas. Tujuan kita adalah mencerahkan umat dari kebohongan-kebohongan dia, permutarbalikkan fakta yang dia lakukan. Ya, maka oleh sebab kita berikan bukti-bukti dari karang-karang ulama, dari perkataan-perkataan ulama tentang berbagai fitnah dan kebohongan yang dia lakukan. Itu saja. Ya, kita bukan berarti mencelah pribadi dia, tapi yang kita anti adalah pemikiran dan gambaran kebohongan yang dia buat kepada umat. Ini yang saya yang harus kita jelaskan kepada umat. Ya, bukan membenci pribadi dia. Ya, kita tetap menganggap dia sebagai seorang muslim yang punya hak sebagai seorang muslim, ya, yang tidak boleh dihina, dimaki, tetap seperti itu walaupun dia dalam sebuah ceramahnya menjadikan makian kepada Wahabi itu lebih afdal daripada zikir. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya nasihatkan kepada antum semua untuk tetap menjaga bahasa-bahasa dalam komentar, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sofan. Seorang muslim itu bukanlah laisa bil'an wala syatam, seorang muslim tidaklah ya pantas menjadi seorang pencaci maki, pelaknat, itu bukan sifat seorang muslim, ya. Kita harus beradab, ya. Semua kalimat yang keluar dari mulut kita akan kita tanggungjawabkan. Maka demikian dapat kita bahas kesempatan ini. Mohon maaf teman-teman, mungkin untuk sementara kita off dulu karena ada pekerjaan. yang harus saya selesaikan. Ya, insyaAllah untuk bantahan-bantahan berikut saya tidak akan banyak mengupas lagi berbagai dusta-dusta tadi ya. Kita akan fokus pada takrir ulama tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Kita mungkin akan bahas bagaimana pandang Syekh Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takfir. Kemudian bagaimana pandang-pandang Syekh Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap mandari terhadap bersemerisi seorang Mu'tazilah. Ya, di sana akan terjawab berbagai syubhat-syubhat yang tadi yang lahir dari orang-orang ini. Atau mungkin juga kita ngambil faedah dari kitab Al-Asy'ar fi Mithal Al-Sunnah. Ya, maka kita ke depan akan lebih fokus masalah takrir, menunjukkan bagaimana akidah Al-Sunnah di dalam masalah tawasul umpamanya, tabaruk umpamanya yang selama ini mereka sebarkan bahwa yang mereka tuduh seorang Salafi atau Wahabi itu anti tawasul ya, atau anti apa namanya tabaruk, nah, atau anti ziarah kubur. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pandang-pandang ini secara ringkas dan sebetulnya sekaligus menjawab fitnah-fitnah mereka juga. Karena mereka di dalam kitab-kitab mereka seperti kitab ini mengatakan anti tawasul, anti tabaruk, anti ziarah kubur dan macam-macam ya, banyak sekali tuduhan-tuduhannya. Ya. Dan saya tidak mau mengungkapkan kepada antum di sini banyak sekali buku-buku mereka yang saya miliki di sini. Ada puluhan buku yang saya punya ini buku-buku mereka semua. Saya kaji subhat-subhat mereka ya, apa yang mereka argumentasi mereka tidak jauh dari argumentasi pendahulu-pendahulu para ulul kalam ya. Ya, maka tidak perlu banyak kita mengomentari subhat-subhat mereka, kita lihat bagaimana jawaban ulama saya terhadap subhat-subhat itu. Demikian teman-teman, mohon maaf ya. Kita mungkin sampai awal September dulu, saya karena ada fokus ke kegiatan yaitu menulis makalah untuk sebuah seminar yang akan saya sebagai narasumber, maka saya mohon maaf dulu. Untuk sementara kita off dulu, kita tenangkan dulu suasananya ya, kita dinginkan dulu suasana, nanti kita akan mulai dengan materi-materi bentuk takrir saja, takrir akidah Ahlussunnah Jamaah dalam masalah-masalah yang difitnahkan kepada Ahlussunnah, itu tujuannya, yang difitnah kepada Ahlussunnah Jamaah, kepada dakwah Salafiyah difitnahkan, maka kita akan gimana kewakilannya masalah itu, ziarah kubur bagaimana ya kan, tawasul bagaimana, tabaruk bagaimana, dan zikir segala macam itu akan, mudah-mudahan nanti kita akan coba menjawab berbagai syubhat-syubhat tentang itu. Jadi kita tidak akan fokus dengan silan dan sialan ini lagi ya, cukup sudah. Sebetulnya kalau kita teruskan banyak sekali fitnah-fitnah yang dia sebar ke mana sana sini ya, dan cukuplah umat tercerahkan ya sedikit ini, dengan sedikit mudah umat mengerti siapa dia dan bagaimana keyakinan dia dan apa yang dia berlama ini di dalam ceramah-ceramahnya itu semua adalah fitnah dan tuduhan-tuduhan keji kepada sesama muslim. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan selama ini ya. Semoga antum semua mendapat ilmu yang baik ya. Semoga Allah SWT melihat kepada kita yang benar itu adalah benar dan kita untuk mengikuti kebenaran, dan melihat kepada kita yang salah itu adalah salah, dan Allah melindungi kita dari mengikuti kesalahan. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada dalam selama ini yang termasuk kepada sipulan yang berdua yang telah membuat sebuah wawancara yang sangat menggores hati sesama muslim, menyebar fitnah melalui wawancara mereka berdua. Saya maafkan antum berdua jika ada kata-kata ana yang mungkin ketika dalam bantah, dalam mendiskusi ada sedikit hal-hal yang tajam ya, karena itu adalah perlu ada penekanan ya, perlu ada penekanan. Insyaallah hal-hal seperti itu kita perlu berbaik lagi, perbaiki jika ada hal-hal yang mungkin salah ungkap kata. Demikian wallahul muwaffiq. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Sebenarnya saya katakan kita istirahat dulu karena saya mau fokus ada tulisan yang mau saya ajukan dalam sebuah seminar. Jadi insyaallah jika ada kesempatan lagi, kesehatan, kita akan lanjutkan justru tetap menjawab fitnah dan dengan fatah, tapi dalam bentuk lain. Tapi dalam bentuk lain takrir umpamanya. Mereka menuduh Ahlussunnah gini. Nah, kita jawabkan dengan kejelas penjelasan ulama Ahlussunnah. Begitu saja. Jadi kita tidak fokus menjawab subhat-subhat sipulan dan alan ini ya, tapi kita jawab subhat yang umum-umum, menuduh radikal, menuduh suka mengkafirkan, suka membid'ahkan ya. Kemudian apalagi ya, anti ziarah kubur, anti tawasul segala macam. Kita akan coba jelaskan dengan baik insyaallah secara ringkas penjelasan itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.